طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد إخوان dan para pemirsa di rumah di mana saja Anda berada melalui YouTube ataupun Facebook atau streaming. Kita akan mulai lagi melanjutkan pelajaran bahas Arab kita. Kita sudah selesai membahas pengantar i'rab tentang jumlah ya. Ada PR tidak? Asa ayah hiji? Enggak ada. Sudah selesai materi pengantar i'rab, sekarang kita memasuki pembahasan i'rab dalam kitab Matan Al-Ajurumiyah. Mulai sekarang kita ada tambahan peningkatan pelajaran i'rab. Kalau selama ini kita i'rab dengan bahasa Indonesia, sekarang mulai masuk pelajaran i'rab dengan bahasa Arab. Umpamana contoh, bikin jumlah ismiyah yang sederhana. Gimana? Kalimat ismiyah. Jumlah ismiyah. Al-baytu kabirun. I'rab pakai bahasa Arab. Al-baytu mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Ya. Baitun mubtada harus rafa, tanda rafnya dengan dhammah yang dhahir di akhirnya. Sekabirun khabar mubtada marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Seperti itu contoh ya. Yuk, sekarang bacakan al-i'rabu. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran wa aqsamuhu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Apa artinya? I'rab adalah perubahan bunyi akhir kata karena berbedanya awamil yang masuk kepadanya, baik secara lafaz ataupun secara takdir, dikira-kira. Macamnya ada empat. Pertama, rafa. Kedua, nasab. Ketiga, khafad. Keempat, jazm. Apa istilah lain untuk khafad? Jar, ya. Apa tanda asli rafa? Dhamma. Tanda asli nasab? Tanda asli khafad? Kasrah. Jazm? Sukun. Ya. Sekarang teruskan. Walil asma'i min dalika ar-raf'u wa nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Adapun untuk isim hanya bisa rafa, nasab, khafad dan tidak pernah jazm. Isim enggak pernah jazm. Terus walil af'ali min dhalika raf'un wa nasbun wa jazmun wala hafdha fiha. Adapun fi'il, fi'il itu hanya bisa rafa, nasab, jazm, tapi tidak pernah khafad. Fi'il tidak pernah khafad. Terus Terus Ah, sekarang masuk bab ma'rifatu alamatil i'rab. Mengenal tanda-tanda i'rab, ya. Terus, gimana selanjutnya, kalimat selanjutnya? Fir raf'i lir raf'i arba'u alamatin. Nah, sekarang kita bicara alamatur raf'i. Apa artinya? Tanda-tanda rafa. Pakai alamat jamak, ya, karena lebih dari satu. Lebih dari dua, ya. Alamatur raf'i, tanda-tanda rafa. Terus lirraf'i arba'u alamatin. Raf, bagi rafa ada empat tanda. Pertama al-dhammatu, yang kedua al-wawu, yang ketiga al-alif, yang keempat nun. Nah, ada empat tanda rafa. Dhammah, wawu, alif dan nun. Di awal saya sudah tekankan tanda asli rafa apa? Dhammah. Berarti wawu, alif, nun ini bukan tanda asli, disebut pengganti, tanda pengganti, ya. Kalau tidak ada alasan, maka tanda rafa tersebut hanya dhammah. Kalau selain dengan dhammah, pasti ada alasan. Alasan itu yang harus diterangkan. Kenapa tandanya dengan wawu, kenapa dengan alif, kenapa dengan nun. Alasannya itu nanti akan diterangkan. Jadi lirraf'i arba'u alamatin. Al-dhammatu wal-wawu wal-alifu wa thubutun nun. Ah, wan-nun, bukan thubutun, wan-nun. Coba teruskan. Fa'amma al-dhammatu fatakunu alamata lirraf'i fi arba'ati mawadi'a. Terus fil ismil mufradi wa jam'i takthir wal jam'il mu'annasis salim wal fi'lil mudari'u alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Ya, kita akan bicara dhammah dulu, ya. Ah, atau di sini baca alamatur raf'i bidhommati. Apa artinya? Tanda rafa dengan dhommah. Tadi disebutkan, ya. Fa'amma dhommatu, adapun dhommah. Fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadi'ah. Maka dia menjadi tanda bagi rafa di empat tempat. Yang tanda rafanya dengan dhammah hanya empat. Selain empat ini nanti tandanya dengan yang lain-lain. Yang tanda rafanya dengan dhammah hanya empat. Pertama apa? Al-isil, al-ismil, mufrad. Pertama isim mufrad. Apa arti isim mufrad? Isim tunggal. Tanda benda yang bilangannya cuma satu. Nah, kita kan sudah tahu apa saja yang rafa. Apa saja yang rafa? Mubtada, khobar dan Ah, fi'il mudhari satu lagi. Fa'il. Nah, kita akan gunakan mubtada, khobar dan fa'il untuk menjelaskan ini ya. Nah, contohnya tadi al-baitu kabirun. Rumah itu besar. Coba ya, Rob. Al-baitu fi'ah mubtada harus rafa, tanda rafanya dengan dhammah karena dia isim mufrad. Nah, dijelaskan. Karena dia isim mufrad. Sebab kalau bukan isim mufrad, umpama jamak muzakkar salim bukan dengan dhammah, dengan wau nanti. Kalau dua rumah itu al-baitani, nanti tanda rafanya dengan alif. Ya. Kenapa ini tanda rafanya dengan dhammah? Sebab isim mufrad. Ah, sekarang pakai bahasa Arab. Al-baitu mubtada'un marfu'un wa 'alamatur raf'ihi dhammatun dhakhiratun fi akhirih li'annahu al-ismul mufrad. Li'annahu al-ismul mufrad. Nah, sekarang kabirun. Khabarul mubtada marfu'un wa 'alamatur raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahul ismul mufrad. Kenapa ini rafa'in dengan dhammah? Karena isim mufrad. Bikin kalimat. Contoh, anak itu sedang menulis pelajaran dengan fi'liyah. Yaktubu al-waladu. Ad-darsa. Baca, baca, baca, baca. Oh, yak tubul waladud darsa. Ya Rab. Yaktubu fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatur raf'ihi dhammatun dhakhiratun fi akhirih. Terus. Al waladu fa'ilun marfu'un wa 'alamatur raf'ihi dhammatun dhakhiratun fi akhirih li'annahul ismul mufrad. Al-walad ismul mufrad kan? Kalau dua apa? Kalau walad ini kalau jamaknya? Al-aulad. Ad-darsa. Maf'ulun bi mansubun wa 'alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih ya. Nah, ini contoh. Ubah ke dalam, ini kan ifliyah. Jumlah ke dalam ismiyah, coba gimana? Al-waladu yaktubu ad-darsa. Ah. Al-waladu yaktubu ad-darsa. I'rab. Al-waladu mubtada'un marfu'un wa 'alamatur raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahul ismul mufrad. Yaktubu fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatur raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Terus wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan. Dhamirun mustatirun fihi jawazan. Wa taqdiruhu huwa ya'udu ila al-walad. Ulangi, yaktubu. Fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Terus wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wa jawazan wa taqdiruhu huwa ya'udu ila al-wala. Terus wal jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahalir raf'i khabarul mubtada. Ulangi jumlah. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahalir raf'i khabar mubtada. Ad-darsa. Maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi. Nanti kalau sudah sampai pada bab nasab, ada tambahan di analis mufrad. Isim mufrad kalau sudah nasab tandanya dengan fathah. Fahimtum? Fi su'al yaktubu. Ayo bareng-bareng. Yaktubu. Fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Terus wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan wa taqdiruhu huwa ya'udu ila al-wala. Terus wal jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahalir raf'i khobar mubtada. Coba diindonesiakan. Yaktubu fi'il mudhari harus rafa, tanda rafanya dengan dhammah, fa'ilnya dhamir mustatir, sudah begitu. Takdirnya huwa, kembali ke al-walad. Jumlah fi'il dan fa'il di tempat rafa sebagai khobar. Wadih ya Aldi. Wa fa'iluhu dhamirun mustatir. Apa mustatir? Tersembunyi. Tidak kelihatan walaupun setitik. Kalau kelihatan sehuruf apa? Baris. Dhamirun mustatirun fihi, dhamir yang tersembunyi di dalamnya. Jawazan. Saya enggak tahu kenapa alasannya diberikan alasan jawazan itu istilah dari sana. Jawazan itu boleh, mungkin. Jadi ada dhamir yang mungkin tersembunyi di dalamnya. Karena ada dua alternatif, ini berasal dari kata kataba. Kalau dalam fi'il madinya ya. Kataba. Nah, ini mungkin huwa, mungkin hiya. Nah, tapi kalau hiya ada apa? Tak tanis. Awalnya ini tak tanis ini hanya disebut alamatu ta'nis. Tanda bahwa ini mu'annas. Ternyata enggak ada. Jadi mungkin huwa, mungkin hiya. Maka jawazan, mungkin. Tidak wujuban. Kecuali kalau umpamanya anta. Kalau anta apa? Kamu sedang menulis pelajaran. Anta? Anta? Taktubu ad-darsa. Kalau ini pasti kalau taktubu, tidak mungkin yang lain. Pasti anta ya. Maka ini mah wajib. Jadi anta kan mubtada. Taktubu fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'i wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban. pasti ini wujuban wa taqdirhu anta. Ini jawazan. Ini jawazan untuk huwa dan hiya. Ya. Selain selain untuk huwa dan hiya, maka taktub. Ulangi ke mana? Oh ya, udah jelas ya. Ada lagi pertanyaan. Jadi kumaha aldi wa fa'iluhu? Wa fa'iluhu yaktubu. Al-waladu yaktubu. Yaktubu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi'l. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan. Wa taqdiruhu huwa ya'udu ila ilal walad. Terus wal jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahalli raf'i khabar mubtada. Hal fahimtum Abu Zaki? Hal fahimta? Syukur. Insyaallah atau demi Allah? Wallahi fahimtu atau insyaallah fahimtu? Boleh dua-dua. Wallahi fahimtu insyaallah. Fi soal akhir. Ah, contoh-contoh yang sudah kita berikan ketika membahas mubtada, khobar dan fa'il itu rata-rata dengan isim mufrad. Jadi sekali lagi, yang tanda rafa'nya dengan dhamma ada berapa? 4. Satu, isim mufrad. Kedua, wa jam'i takthir. Ah, jama' taksir. Kita akan bicara dulu tentang jenis-jenis jama', ya. Al-jam'u. Apa al-jam'u teh? Jama'. Jama' itu ada tiga. Jama' al-muzakkar salim. Jama' al-mu'annath salim. Dan yang ketiga jama' taksir. Ha. Tiga, jama' muzakkar salim, jama' mu'annas salim, jama' taksir. Apa maknanya? Apa arti jama'? Banyak. Berapa bilangannya? Minimal tiga ke atas, ya. Mudhakar, apa arti mudhakar? Laki-laki, jantan. Salim, yang selamat. Jama' mudhakar salim. Jama' itu banyak, mudhakar itu untuk laki. Laki, salim itu selamat. Apa makna selamat? Makna selamat di sini itu teratur. Selamat dari ketidakteraturan. Ya. Jama' mudhakar salim ada dua kemungkinan. Mungkin waw nun, mungkin ya nun. Contoh, kalau umpamanya al-muslimu, seorang muslim. Jama'nya al-muslimuna, tambah waw dan nun. Waw dan nun. Ya. Ini kalau sedang rafa'. Mungkin mubtada, mungkin khabar, mungkin fa'il, ya. Kalau sedang nasab al-muslimah, contohnya al-muslimah kalau sedang apa? Kalau sebagai apa? Yang nasab ja maf'ulun bi, atau sedang jar al-muslimi. Contohnya sudah ada huruf jar umpamanya. Maka jamaknya al-muslimina, tambah ya dan nun. Sama ya, baik jar ataupun nasab, ya nun, ya nun. Kalau sedang rafa, wau nun. Jadi tanda mudzakkar salim bisa wau nun, bisa ya nun. Apa bedanya? Kalau wau nun sedang rafa, kalau ya nun nasab atau jar. Teratur dari perubahan dari mufrad ke jamaknya, teratur ya. Wau nun atau ya nun. Al kafiru jamaknya al ka firuna. Al-kafiro jamaknya al-kafirina. Al-kafiri al-kafirina. Jadi teratur. Ini contohnya, ini penjelasan simple dulu, sederhana dulu. Nanti kita akan lebih dalam membahas ini ketika membahas tanda rafa dengan wau. Ya. Sekarang kedua, jamak muannas salim. Apa artinya muannas? Perempuan, wanita. Salim, selamat. Ini juga maknanya teratur. Makna teratur, perubahan dari mufrad ke jamak. Contoh al-muslimatu. Al-muslimatu apa artinya? Seorang muslimah. Kalau jamaknya ubah ta marbutoh menjadi alif dan ta. Jadi apa? Al-muslimatu. Al-muslimatu. Ini mah sama. Baik rafa, nasab ataupun jar, perubahan dari mufrad ke jamaknya tinggal merubah ta marbutoh menjadi alif dan ta. Ya. Alif dan ta. Kalau al-muslimata jamaknya al-muslimati, enggak ada ta ya. Ta marbu apa? Jamak muannas salim tidak ada al-muslimat, tak ada, tapi ti. Demikian juga sedang jar al-muslimati, jadi al-muslimati ya. Nah ini aja bedanya, tapi perubahan hurufnya sama ya, tinggal merubah apa? Ta marbutah menjadi alif dan ta. Gitu. Ini salim. Apa arti salim teh? Selamat dari apa? Dari ketidakteraturan alias teratur. Yang dimaksud teratur lah perubahan dari mufrad ke jamak. Ini teratur tinggal menambah wau nun atau ya nun. Ini teratur tinggal merubah ta marbutah menjadi alif dan ta. Disebutlah apa? Salim. Nah, sekarang jamak taksir. Taksir bahasa Arab loh, bukan bahasa Indonesia. Antum lagi naksir ahwat. Itu mah naksir apa artinya itu? Ngeceng apa ya? Taksir maknanya pecah. Kalau pecah pasti tidak beraturan. Gelas dibanting pecah. Pecahannya gimana? Ah, tidak beraturan, kacau. Tidak umpam bulat-bulat semua atau kotak-kotak. Wah, pasti ukurannya, bentuknya semuanya tidak teratur. Jamak taksir adalah jamak yang perubahan dari mufrad ke jamaknya amburadul, tidak teratur. Ya, maka kalau mudzakkar salim muannats salim sama teratur, kalau ini beda-beda. Umpamanya al-waladu, apa jamaknya? Al-auladu. Ini lebih banyak apa lebih sedikit hurufnya? Lebih banyak. Ada yang lebih sedikit, umpamanya al-kitabu, jamaknya al-kutubu. Jadi lebih sedikit jumlah hurufnya ya. At-tilmidhu, apa? At-talamidhu, ya. At-talibu, jamaknya apa? At-tullabu. Coba lihat empat contoh: al-waladu, al-kitabu, at-tilmidhu, at-talibu. Perubahan ke dari mufrad ke jamaknya enggak ada yang sama. Semuanya berbeda-beda. Dan tidak ada rumusan khusus. Kalau ini kan rumusan khusus jelas, tambah nun ketika rafa, ya nun ketika nasab dan jar gitu. Kalau ini hanya ganti tak marbutah dengan alif dan ta. Ini salim teratur. Kalau ini tidak teratur. Inilah tiga jenis jamak. Fahimtum? Hal bayani wadih? Apa artinya? Apakah penjelasan saya jelas? Apakah penerangan saya terang? Apakah pembeberan saya beber? Cukup ya? Baik. Nah, jamak taksir ini kalau sedang rafa, tanda rafanya dengan dhammah. Hal katabtum hadza? Katabtum? Lam taktub ba'd? Uktub. Okay. Fakir hadza, na'tika fursa hawalai daqiqah wahidah. Daqiqatain lil kitabah wa wal fikr. Saya berikan 2 menit. 1 menit untuk nulis, 1 menit untuk mikir. Wa ba'da dzalik in kana hunaka su'al fas'al. Ya. Baik. Alamatul rafi bidhammati fi jam'i taksir, ya. Ah, nih. Apa artinya? Tanda rafa dengan dhammah dalam jamak taksir. Contoh, allamal asatidatu at-talamidha fil fusuli. Apa artinya allama? Apa? Telah mengajar. Apa artinya ustad-ustad telah mengajar murid-murid di beberapa kelas? Ini jamak apa? Taksir. Apa mufrad asatidah? Ustad, talamid, tilmid, fusul, fasal. Di beberapa kelas. Ya Rab, allana fi'lun madin mabniyun alal fathi. Udah, la mahallallahu minal i'rab, ya, la mahallallahu la mahallallahu minal i'rab. Tidak ada tempat i'rab baginya. Tidak ada i'rab. Karena mabni, kalau mabni tetap kan, kalau mu'rab kan berubah. Karena mabni pasti tidak mu'rab, tidak ada i'rab. Jadi allama sekali lagi, allama fi'lun madin mabniun 'alal fathhi la mahallallahu minal i'rab. Ya. Al-asatidatu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi li'annahu jam'ut taksir at-talamidha. Apa? Maf'ulun bi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Boleh nanti li'anu jam'u taksir juga ya. Untuk nasab kita belum bahas. Fi harfu jar al-fusuli majrurun bil fi wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Ya. Ini contoh. Coba ini fi'liyah kan? Coba ubah ke ismiyah. Hati-hati. Gimana? Al-asatidatu allama itu untuk terus untuk hum. Ya. Atau fil mudhari atu allamu. Allamu ya. Terus at-talamidha fil fusul. Ininya tetap sama ya. Al-as baca. Al-asatidatu. Ah baca dulu. Al-asatidatu allamu at-talamidha fil fusul. Coba i'rab. Al-asatidatu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi li'annahu jam'ut taksir. Allamu harus bisa bahasa Indonesia dulu. Allamu fi'il madi mabni mabni allamu dhammah mabni dhammah karena bersambung dengan wawu jama'. Ulangi bahasa Indonesia. Allamu fi'il madi mabni dhamma karena bersambung dengan wawu jama'. Arab kan. Allamu fi'lun madin mabniyun alal ala dhammati lit tisolihi ya. Lit tisolihi. Ah, li ittisalihi ya. Apa arti li ittisalihi? Karena bersambung. Li ittisalihi bi wawil jam'i. Li ittisalihi bi wawil jam'i ya. Litisalihi biwawil jam'i. Ulangi. Allamu fi'lun madhin mabniun ala dhammah. Litisalihi biwawil jam'i. Ya, udah begitu. Alamu fil madhi mabni dhammah karena bersambung dengan wawu jamak. Terus sekarang wawunya, wawunya pakai bahasa Indonesia dulu. Wawunya wawu jamak mabni sukun di tempat rafa sebagai fa'il. Arab kan al-wawu wawul jam'i mabniun ala sukun fi mahali raf'i fa'ilun. Sebagainya enggak? Fi mahali raf'i fa'ilun. Ulangi. Al-wawu, al-wawu wawul jam'i. Terus mabniun ala sukun fi mahali raf'i fa'ilun. Barakallahu fiik. Terus wal jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahali raf'i khobar mubtada. Jumlah fi'il dan fa'il di tempat rafa sebagai khobar mubtada ya. At-talamidh sama al-fusulnya sama ya. So, at-talamidha maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi fi harfu jar. Al-fusuli majrurun bil fi wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirihi. Hal fahimtum? Fahimtum? Tulis dulu. Tulis, pikir. Untuk nulis semenit, untuk mikir semenit. 2 menit. Bonus 1 menit jadi 3 menit. Mahalli, fi mahalli, tempat. Tidak dijelaskan, cuma kalau ditanya wawu kan wawunya wawul jam'i mabniun ala sukun fi mahalli raf'i fa'ilun. Wawunya itu kembali ke al-asatidah. Pakai fi'liyah dulu. Anak-anak sedang bermain bola di lapangan. Apa bermain? Yal'abu. Yal'abu terus? Al-auladu. Main apa? Apa sepak bola? Kurotal qadam. Baca. Yal'abul auladu kurrotal qadami fil mal'abi. Kenapa kurrota? Kenapa qadami? Mudhaf ilaih, bukan mudhaf, mudhaf ilaih. Ulangi yang lancar. Yal'abul auladu kuratal qadami fil mal'abi. Apa artinya? Anak-anak sedang bermain bola kaki di lapangan. Mal'ab itu isi apa coba? Isi makan. Isi makan dari yal'abu la'iba yal'abu, tempat bermain ya. I'rab yal'abu fi'lun mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirihi. Wa fa'iluhu ini langsung al-awladu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirihi li'annahu jam'u taksir. Apa mufradnya? Al-waladu. Kurata maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi wa huwa mudhaf. Al-qadami mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirihi. Fi harfu jar. Al-mal'abi majrurun bil fi wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirihi. Iya. Selanjutnya apa? Bisa diduga? Ubah ke dalam jumlah ismiyah. Gimana? Al-awladu apa? Yal-abu apa yal-abuna? Ada yang yal-abu? Yang benar yal-abu, yal-abuna. Yal'abuna, ada juga la'ibu. Yal'abuna terus kurratal qadami, ininya sama ya, fil mal'ab. Coba baca dulu. Al-awladu yal'abuna kurratal qadami fil mal'ab. I'rab al-awladu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi li'annahu jam'ut taksir. Umtaz. Coba hati-hati. Yal'abuna fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi, ada domah gitu, nanti sebut nun, nanti pada waktu nun belum diajarkan, mantas bingung. Lewat dulu, nanti akan terbahas pada waktu membahas tanda rafa dengan nun. Terus al-wawu wawul jam'i. Terus mabniun alas sukun. Terus fi mahali raf'i fa'ilun. Terus enggak perlu yang itu. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahali raf'i khabar mubtada. Coba pakai bahasa Indonesia. Wawunya wajama mabni sukun di tempat rafa sebagai fa'il, jumlah fi'il dan fa'il di tempat rafa sebagai khabar. Kesananya sama ya. Fahimtum? Coba ini jumlah ismiyah ada yang dirubah. Kira-kira apa yang dirubah? Ah, fi'il mudhari ke fi'il madi. Gimana, Cing? Al-auladu la'ibu, ya. La'ibu kurotal qadami ini ya, sama ya. Yang beda hanya ini saja. Coba ya Rob, al-auladu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirihi li'annahu jam'ut taksir. Terus yal'abuna, afan la'ibu, afan la'ibu fi'lun madhin mabniyun ala ala dhamma. Terus karena apa? Litisalihi biwawil jam'i. Sudah. Terus alwawu wawul jam'i mabdiun ala sukun fi mahali raf'i fa'ilun. Terus wal jumlatu minal fi'il wal fa'il fi mahali raf'i khabar mubtada wal alifu lil itlaq. Jadi setiap huruf harus dijelaskan. Harus dijelaskan. Walaupun ada titik nanti harus dijelaskan. Titik itu apa? Kalau ada huruf, jelaskan huruf itu apa. Kalau enggak ada peran, ngapain ada di sana? Gitu ya. Bandi, hal fahimta walallah? Anta na'is? Anta na'is walallah? Tahu na'is apa? Sleepy. Ngantuk apa bingung? Ekspresinya sama. Bingung jadi ngantuk atau ngantuk jadi bingung. Ban, sing baca ya banta. Sob, sing lancar. Yal abul auladu kurot kurotal kodami fil malabi. Masih lancar kan ya Zaki? Ulangi, sing lancar. Yal abul auladu kurotal kodimi fil kodimi. Kodami. Kodami. Yal abul auladu kurotal kodami fil malabi. I'rab. Yal abu fi'lul mudhari bahasa Sunda, bahasa Arab. Yal abu fi'lun mudhari dariun mudhariun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun fi akhirihi zahiratun fi akhirihi. Fi bukan pi. Fi akhirihi. Fi akhirihi. Terus al auladu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun fi akhirihi dhahiratun fi akhirihi li'annahu jam'u taksir ya. Terus kurota maf'ul bih mabni mansubun ala fathi wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi terus al-qadami. Belum selesai. Wa huwa mudaf. Iya. Al-qadami. Al-qadami mudaf ilaih. Maj. Majrurun. Wa alamatu jarrihi. Jarrihi. Kasrah. Kasratun. Kasratun fi. Dhahiratun fi akhirih. Fi. Harfu zar. Harfu jar bukan zar. Harfu jar. Jar. Harfu jar. Al mal'abi. Mal'abi majrur ila fi. Majrur bi. Majrurun bi. Bi. Fi. Wa alamatu jar. Jarrihi. Jarrihi. Kasrah. Kasratun. Zahiratun fi akhirihi. Ya, barakallahu fiik. Fi su'al ikhwah. Alif mutlak. Itu kemutlakan saja. Nanti kita bahas, kita terangkan pada waktunya. PR. PR. Satu soal, empat jawaban. Ismiyah dan fi'liyah dan apa? Mudhari dan madhi, ya. Pertanyaannya. Para lelaki sedang menasihati para wanita dari balik hijab. Para lelaki sedang menasihati para wanita dari balik hijab. Ada yang tidak paham bahasa Arabnya? Menasihati nasoha yansohu. Yansohu. Nasoha. Lelaki apa? Rijal. Jama apa mufrad? Apa mufradnya? Rajul. Nisa? Jama. Apa mufradnya? Apa? Mar'ah, ya. Jauh ya dari mar'ah ke nisa, ya. Jama taksir. Kacau. Dari balik hijab. Dari belakang hijab. Min warai hijab, ya. Min waro hijab-hijab, ya. Ah. Para lelaki sedang menasihati para wanita dari balik hijab. Buat empat kalimat ismiyah fi'liyah, satu dengan fi'il madhi, satu dengan mudhari. Contoh ini dengan mudhari karena sedang, ya. Nanti kalau dengan fi'il madhi berarti artinya telah. Fi su'al, ada pertanyaan. Min, itu dari. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, cukup sampai di sini satu jam yang sudah kita lalui. Insyaallah kita jumpa lagi hari Jumat yang akan datang. Jangan lupa baca surah Kahfi, ya. Sekarang perbanyak sholawat, perbanyak doa, terlebih ba'da asar sampai maghrib nanti. Ya, subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.